Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anwa'ul kalam. Sekarang macam-macam al-kalam. Qala wa aqsamuhu thalathah. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Sesungguhnya lebih tepat anwa'ul kalimah, bukan anwa'ul kalam. Anwa'ul kalimah. Al-kalam sudah kita terangkan tadi. Harus lafaz yang tersusun, yang berfaedah dengan wadil Arabi. Tapi yang sedang kita bahas di sini adalah kalimat-kalimat. Maka dikatakan aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Saya belum sampaikan ya bahwa matannya dihafal. Matannya pendek sekali. Yang kemarin matannya cuma kalimat al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufid bil wada'. Yang sekarang hanya kalimat aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Itu dihafalkan. Kalian kasih kotak atau kalian kasih stabilo untuk mengingatkan bahwa itu yang harus dihafal. Nah, bentuk-bentuk kalimat. Kemarin sudah dibahas bahwa kalam adalah murakkab min ithnatain aw aktsar. Tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, baru kemudian kita bahas wahiduhu kalimah. Kalam itu kalau sudah menjadi kalimat sempurna. Kalau masih satu kalimat disebut dengan kalimah. Wahiduhu kalimah. Wal kalimah aqsamuhu atau aqsamul lafaz ya. Aqsamul lafaz, aqsamul kalimah thalatha. Ismun wa fi'lun wa harfun. Tetapi karena harfun ini bermakna huruf, jangan sampai dikira semua huruf hijaiyah masuk di dalamnya. Jangan dikira bahwa huruf qaf juga masuk di dalamnya. Huruf sad juga masuk di dalamnya. Bukan. Huruf yang dimaksud adalah huruf yang ja'a li ma'nan. Maka lihat matanya. Aqsamuhu thalatha. Ismun wa fi'lun. Wa harfun ja'a li ma'nan. Huruf-huruf yang ja'a li ma'nan. Huruf yang datang mengandung makna. Seperti huruf ba yang tadi kita bahas dalam Fathul Majid. Huruf ba yang kita bahas dalam Fathul Majid tadi memiliki makna. Apa maknanya? Lil musahabah dan lisi'ana. Lam yang artinya untuk. Laka, li, lahu. Apa lagi? Hah? Fi. Apa lagi? Berarti huruf yang dimaksud bukan semua huruf, tapi huruf yang ja'a li ma'nan. Wa aqulu, kata pensyarah, qalat, aku katakan, al-alfaz allati kana al-arab yasta'milunaha fi kalamihim nuqilat ilayna anhum. Lafaz-lafaz yang dipakai oleh orang Arab, yang kanat al-arab yasta'milunaha, yang orang-orang Arab memakainya dalam ucapan mereka, nuqilat ilayna anhum, dinukil kepada kita dari mereka. Fanahnu natakallam biha fi muhawaratina wa durusina. Maka kita pun memakai, berbicara dengan kalimat-kalimat itu dalam muhawaratina, dalam perbincangan kita, wa durusina, dalam pelajaran-pelajaran kita, wa naqrawaha fi kutubina, dan kita membacanya dalam buku-buku kita, wa naktub biha ila ahlina, yang juga kita pakai ketika kita menulis surat kepada keluarga kita, wa asdiqaina, dan teman-teman kita. Semua yang dipakai oleh orang Arab, la yakhlu wahidun minha an ayyakuna wahidan min thalathati asya, tidak akan lepas, la yakhlu, tidak lepas satu dari tiga perkara, tidak lepas kalimat-kalimat yang kita pakai mesti salah satu dari tiga perkara ini, imma ismun wa imma al-fi'l wa imma al-harf. Bisa jadi isim atau fi'l atau harf. La rabi'alaha. Enggak ada yang keempatnya. Isim, fi'il, harf. Hanya saja nanti ketika pembahasan ada isim yang kaya fi'il, ada fi'il yang kaya isim. Itu nanti pembahasannya. Tetapi dikatakan satu persatu di sini apa makna isim, apa makna fi'il, apa makna harf. Ammal ismu fahuwa fil lughah. Adapun isim secara bahasa, madalla ala musamma. Madalla ala musamma. Ini pelajaran nahu. Kalau ditanya dalam pelajaran nahu, apa itu isim? Kamu jawab, madalla lima'at. Madalla ala musamma. Apa yang menunjukkan sesuatu yang dinamakan dengan nama itu. Kursi, ya sesuatu yang dinamakan dengan kursi. Rumah, ya sesuatu yang dinamakan dengan rumah. Baitun, sesuatu yang dinamakan dengan bait. Baik. Tapi kalau ditanya pada pelajaran yang tadi, pelajaran tauhid, apa isim? Mustaqun minal wasm, wa mustaqun minal sumu. Mengandung makna pemuliaan, memandung makna menandai. Maka di sini yang berkait atau yang mirip dengan itu adalah menandai. Madalla ala musamma, apa yang menunjukkan sesuatu yang dinamai, yang untuk ditandai. Ini benda, itu benda, ini benda, ini benda. Bagaimana membedakannya? Dengan dinamai. Hadihi daulabun. Atau hadihi mimsahatun. Atau hadha maktabun. Wahadha baitun. Wahadha qalamun. Ila akhirih. Madalla ala al-musamma. Ini lughatan secara bahasa. Adapun menurut istilah para ahli nahu, kalau dikatakan isim adalah, perhatikan, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bizaman. Adapun secara nahu, isim adalah kalimat yang menunjukkan satu makna pada dirinya tetapi tidak berkait dengan waktu. Saya tulis. Di papan tulis. Agar kalian bisa membedakan nanti perbedaannya dengan huruf dan fi'il. Apa isim? Hah? Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi walam taqtarin. Bizaman. Kalian ingat pertama madalla ala ma'nan. Yang kedua fi nafsihi. Yang ketiga lam taqtarin bizaman. Ingat tiga perkara ini. Pertama sesuatu yang menunjukkan makna. Kalau tidak menunjukkan makna, maka itu tidak dibahas. Fi nafsihi, pada dirinya. Pada zatnya. Kalau dikatakan rajulun, maka sudah mengandung makna pada dia. Rajul itu adalah seseorang. Baik, fi nafsihi. Walam taqtarin bizaman, dan tidak berkait dengan waktu. Rajulun. Kemarin, rajulun. Hari ini rajulun, besok juga rajulun. Kapan saja rajulun, di mana saja rajulun. Iya kan? Apakah berubah-ubah namanya? Kalau pagi beda, kalau siang beda. Kemarin beda, besok beda. Rajulun, rajulin atau rajulun. Tidak berubah. Maka kita akan tahu perbedaannya dengan fi'il. Lihat amma al-fi'lu. Adapun fi'il secara bahasa maknanya hadas, kejadian. Hadas adalah kejadian. Secara lughatan. Adapun secara istilah para ahli nahu, istilah nahwiyin adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Fi nafsiha atau fi nafsi. Sama juga. Sama enggak sama? Sama. Tetapi perbedaannya pada yang ketiga, waqtaranat bi ahadil azminati tsalatsah. Kamu akan mudah mempelajarinya kalau disusun seperti ini. Isim madalla ala ma'nan fi nafsihi wa lam taqtarin bi zaman. Apa yang menunjukkan makna pada dirinya tapi tidak berkaitan dengan waktu. Sedangkan fi'il madalla ala ma'nan fi nafsihi, ketika kamu menyatakan yaktubu, Terpahami enggak maknanya? Iya, pada zatnya. Yaktubu. Pada kalimat itu ada makna menulis. Ya. Tetapi yaktarin bizaman. Iftarana bizaman. Beda dengan rajulun. Ya. Ja'a rajulun bil amsi. Waja'a rajulun. Awa yaji'u rajulun al-yawm. Wasa yaji'u rajulun gadan. Ya. Tetap rajulun, rajulun, rajulun. Ya. Kemarin, hari ini, besok. Ya. Tetapi kalau fi'il, berbeda. Kalau fi'il yang sudah lampau, dikatakan kataba. Apa maknanya? Telah menulis. Berarti kemarin, atau yang lalu, atau sudah lewat. Telah menulis. Kalau yaktubu, sedang menulis. Uktub. Tulislah. Kapan itu waktunya? Hah? Kemarin apa hari ini? Sekarang apa nanti? Nanti. Kalau nanti itu berarti mustaqbal. Mustaqbal. Ini hadir. Hadir sekarang. Sedangkan yang ini kata apa? Berarti fi'il adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi. Waqtarana bil azminati tsalatsah. Berkait dengan tiga waktu. Waktu yang lampau, waktu yang hadir, dan waktu yang akan datang. Waktu yang yang lalu, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Allati hiya iqtarat bi ahdil azminati tsalatsa, yang berkait dengan tiga waktu. Al-madi, wal-hal, wal-mustaqbal. Nahu kataba. Fainahu kalimatun dalat ala ma'nan wa huwa al-kitabah. Kalimat kataba menunjukkan makna. Yaitu penulisan. Wa hadzal ma'na muqtarin bi zamanil madi. Dan penulisan itu berkait dengan waktu. Yaitu pada zaman al-madi. Pada zaman yang lalu. Contoh lainnya. Nahu yaktubu. Fainahu dalun ala ma'nan wa huwa al-kitabah. Menunjukkan makna yang sama. Yaitu penulisan. Wahadal makna muqtarun bizamanil hadir. Tetapi dia berkait dengan zaman al-hadir. Yaitu zaman al-hal. Yang sekarang. Baik, berarti penulisan terjadi hari ini. Atau sekarang. Yang tadi penulisan terjadi kemarin. Terjadi masa lalu. Wanahu uktub. Tulislah. Fainahu kalimatun dalatun ala ma'nan. Itu kalimat yang menunjukkan satu makna. Yaitu kitabah. Maknanya sama. Kitabah, kitabah, kitabah. Penulisan, penulisan, penulisan. Kataba mengandung makna penulisan. Yaktubu mengandung makna penulisan. Uktub juga mengandung makna penulisan. Mal farak baina hadhihi tsalatsah. Apa perbedaan antara tiga perkara ini? Tiga kalimat ini. Perbedaannya waktu. Kataba, penulisan sudah lewat waktunya. Yaktubu, penulisan yang sedang terjadi. Uktub, penulisan yang akan terjadi. Sehingga kalau terjemahkan seringkali dengan kalimat telah menulis, sedang menulis, akan. Atau tulislah. Tulislah. Yang ketiga, harfun. Wa ammal harf. Fahuwa fil lughah at-tarf. Nanti kita akan baca yang kelewat. Biar terpahami dulu tiga perkara ini, hubungan-hubungannya masing-masingnya. Amal harfu fahuwa fil lughah at-tarf. Harfu itu huruf atau harf, maknanya secara bahasa itu ujung. Ujungnya saja. Apa dalam ayat Al-Qur'an? Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harfin. Pernah dengar ayat itu? Di antara manusia ada yang ya'budu Allah 'ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, di atas huruf. Kalau mendapatkan khairan, itma'anna bih. Kalau mendapatkan kebaikan, dia tenang di sana. Tetapi kalau mendapatkan yang selain itu, inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Kalau dapatnya selain itu, selain kebaikan, maka mereka berbalik. Artinya masuk Islam, beribadah di ujungnya saja. Kalau mendapatkan kebaikan, terus. Kalau enggak, berhenti. Berpaling dari ibadah. Ini kejelekan mereka-mereka yang mudabdabin. para munafiqin yang ya'budullah ala harfin. Berarti harf artinya ujungnya saja, tarfun. Tetapi itu lughatan, itu secara bahasa. Kalau secara istilah para ahli nahu, huruf adalah huruf. Yaitu apa yang kalian kenal dari alif, ba, ta, sampai ya, itu huruf. Dalam bahasa Arab, dalam nahu dikatakan huruf. Tetapi karena musannif, penulis Syekh Al-Ajrum menyebutkan tidak hanya dengan kalimat harfun, tapi beliau menyatakan harfun ja'a lima'ana. Huruf, huruf yang mengandung makna. Berarti apa huruf menurut mereka, menurut para ahli nahu? Kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kalimat yang menunjukkan makna pada yang lainnya, tidak pada dirinya. Nah, sekarang perbedaannya lihat. Kalau fi'il dan isim, madalla ala ma'nan, madalla ala ma'nan fi nafsiha. Atau fi nafsihi. Menunjukkan makna pada kalimatnya, pada dia, pada dirinya sendiri. Yaktub, penulis. Rajul, seseorang. Baik. Tetapi kalau huruf tidak mengandung makna pada dirinya, tapi mengandung makna pada yang lainnya. Seperti huruf la, li, untuk. Apa itu maknanya? Ya, sambungkan dulu, baru saya paham. Iya kan? Seperti kalimat di. Apa maknanya? Dalam bahasa Indonesia saja kalian bingung. Apa di? Ya, sebutkan dulu kalimat setelahnya, baru kita paham. Ya, di rumah. Ah, saya baru saya tahu. Ya, artinya, berada di rumah. Ya. Berarti di-nya tidak mengandung makna pada dirinya. Kecuali kalau sudah digandengkan dengan kalimat lain. Berarti mengandung makna fi ghairihi. Mengandung makna bukan pada dirinya. Bukan fi nafsihi. Tetapi fi ghairihi. Madalla. Baik, di dekat saja. Madalla ala ma'na. Tapi bukan fi nafsihi. Fi ghairihi. Finansia, finansia, fi ghairiha. Berarti kalau sendirian dia tidak ada maknanya. Hah? Li, fi. Apalagi? Semua enggak ada maknanya kalau pada dirinya. Tapi kalau digandengkan dengan kalimat lain, baru mengandung makna. Baik, sekarang nama-nama dari waktu-waktu tadi. Madi, hadir, mustaqbal. Fi'il yang mengandung waktu yang lampau disebut fi'lun madin. Yang mengandung waktu yang hadir atau hal disebut fi'il mudhari'. Sedangkan yang mengandung perintah berarti yang akan dikerjakan mustaqbal disebut dengan fi'lu amrin. Kita baca kembali pada kitab. Wa masalu hadhil alfaz nasara, yang seperti ini contoh-contohnya fi'il nasara wa yansuru wansur. Nasara yansuru unsur wa fahima wa yafhamu wafham wa alima wa ya'lamu wa'lam. Maknanya sudah tahu semua. Telah menolong, sedang menolong, tolonglah. Telah memahami, sedang memahami, pahamilah. Wa alima wa ya'lamu wa'lam. Telah mengetahui, sedang mengetahui, dan ketahuilah. Wa jalasa wa yajlisu wajlis. Telah duduk, sedang duduk, duduklah. Wa daraba wa yadribu wadrib. Telah memukul, sedang memukul, pukullah. Baik. Wal fi'lu ala thalathati anwa, berarti fi'il karena berkait dengan waktu yang tiga, maka berarti jenisnya pun tiga. Li'annahu iqtarana bihadhihi al-azminati thalathah, karena berkait dengan tiga waktu, al-madi wal hadir wal mustaqbal, fa anwa'ul af'al thalathah, maka macam-macamnya fi'il ada tiga macam. Madin wa mudhari' wa amr. Madin wa mudhari' wa amr. Fal madi, adapun madi, madalla ala hadatsin, apa yang menunjukkan satu kejadian. Waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamanit takallum, yang terjadi di waktu sebelum waktu pembicaraan. Kamu bicara sekarang, terjadinya sudah sebelum pembicaraan. Nahu kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wa istaghfara wa ishtaraka. Ini semua fi'il-fi'il madhi yang terjadinya sebelum pembicaraan. Telah menulis, telah memahami, kharaja telah keluar, sami'a telah mendengar, absara telah melihat, takallama telah berbicara, wa istaghfara telah meminta ampun, wa ishtaraka telah ikut. Baik. Jenis yang kedua, mudhari'. Ma dalla ala hadithin yaqa fi zaman at-takallum aw ba'dahu. Apa yang menunjukkan kejadian yaqa fi zaman at-takallum, yang terjadi di zaman pembicaraan atau zaman setelah pembicaraan. Berarti fil mudhari' itu tidak hanya yang sedang tetapi juga yang akan datang. Walaupun kadang-kadang diiringi dengan kalimat-kalimat lain. Saufa ta'lamun. Ta'lamun? Fi'il mudhari'. Kalian mengetahui. Tapi ada kalimat saufa. Kalian akan mengetahuinya. Aib. Atau dengan sa. Kalla. Saya'lamun. Thumma kalla. Saya'lamun. Ada kalimat sin. Huruf sin. Yang maknanya akan. Berarti fi'il mudhari'. Untuk yang sedang dan yang akan datang. Untuk yang sedang dan yang akan datang. Nahu yaktubu wa yafhamu wa yakhruju wa yasma'u wa yansuru wa yatakallamu wa yastaghfiru wa yashtarik. Maknanya sama dengan yang tadi. Sedang menulis atau akan menulis. Sedang memahami atau akan memahami. Sedang keluar atau akan keluar. Ila akhirihi. Wal amr. Sedangkan yang ketiga. Fi'lu amrin. Wal amru. Madalla ala hadatsin. Perhatikan semuanya ketiga-tiganya madalla ala hadats. Karena fi'il maknanya adalah sesuatu yang menunjukkan sebuah kejadian. Madalla ala hadatsin yutlab husuluhu ba'da zaman at-takallum. Fi'il amr adalah apa yang menunjukkan atas kejadian. Yutlabu yang diminta. Kejadian yang diminta husuluhu, yang diminta terjadi. Tulislah. Diminta kejadian penulisan. Duduklah. Diminta perbuatan duduk. Yang diminta kejadiannya setelah zaman takallum. Setelah datang takallum. Ini setelah pembicaraan. Uktub, baru menulis. Ijlis, baru duduk. Nahu uktub wafham wakhruj. Wasma, wansur, watakallam, wastagfir, wastarik. Wastagfir, wastarik. Amal huruf. Sudah kita terangkan tadi. Tinggal contohnya. Nahu. Huruf adalah apa yang menunjukkan makna pada selain dirinya. Pada kalimat lainnya. Seperti kalimat min. Fa inna hadzal lafaz kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa al-ibtida. Min itu adalah kalimat yang menunjukkan makna ibtida, memulai. Min huna ila hunaka. Min huna ila hunak. Ini dimulai dari sini sampai ke sana. Tetapi kalimat min yang bermakna memulai tidak akan dipaham kalau belum disebutkan dari mana. Ini memulai, ya tapi dari mana? Enggak, belum disebutkan dari mananya. Wa hadzal ma'na la yatimmu, maknanya tidak akan sempurna hatta tadumma ila hadhihi al-kalimah ghairaha. Enggak akan sempurna maknanya hingga digabungkan dengan kalimat lain. Fataqulu, maka kamu ucapkan, dahabtu minal baiti. Aku berjalan dari rumah. Berarti memulainya dari rumah. Ilal masjid. Berarti berakhirnya di masjid. Sayyid. Wa amthilatun lil isim. Contoh-contoh isim adalah seperti kitabun. Ah, isim contohnya kitab, qalamun, dawatun, kurasatun, jaridatun. Ini semua isim-isim. Madalla ala ma'nan fi nafsihi walam yaqtarin bi zaman, tidak berkaitan dengan waktu. Artinya tidak berubah-ubah dia karena waktu. Qalam ya tetap qalam. Lampau, sekarang ataupun yang akan datang. Demikian pula dawatun atau kurasatun atau jaridatun. Kurasa buku tulis, jaridah koran, dawat, imma bermakna dawah dari obat, atau dawat artinya benda-benda. Jaridatun, khalilun, khalilun teman dekat, salihun, yang baik, orang yang baik, Imran, nama orang Imran, waraqatun, kertas, sab'un, binatang buas, himarun, keledai, di'bun, serigala, namir, macan, fahad, singa, burtuqal, jeruk, ila akhirihi. Barakallahu fikum. Amthila lil fi'l, contoh-contoh fi'l, safara, yusafiru, safir. Lihat perubahan bentuknya. Safara, yusafiru, safir. Dari fi'l madhi, fi'l mudhari, kemudian fi'l amr. Safara, yusafiru, safir. Nanti ada kaidah-kaidahnya. Kenapa dia berubah jadi safir? Kenapa dia berubah jadi yusafir? Kenapa tidak ya safir? Ya. Naam. Ada kaidah-kaidahnya yang dibahas dalam ilmu sharaf. Insyaallah ada pelajaran terkhusus masalah itu. Seperti qala yaqulu qul. Ini juga sama. Banyak pertanyaan orang-orang. Kenapa? Dari qala ko yaqulu. Kan tadinya huruf tengahnya alif. Harusnya qala yaqulu. Kenapa jadi yaqulu? Ini juga sama. Ada kaidahnya nanti. Akan disebutkan dalam sharaf. Bahwa huruf alif, huruf waw, dan huruf ya adalah disebut dengan huruf-huruf illat. Huruf illat itu huruf cacat. Huruf yang ada keanehan padanya. Tidak selayaknya huruf-huruf yang lain. Bahkan bisa berubah-ubah. Ya jadi alif, alif jadi ya. Waw jadi alif, alif jadi waw. Bisa demikian. Bahkan ada alif yang bentuknya kayak ya. Apa namanya? Kalau orang-orang di pondok pesantren bilangnya alif bengkok. Alif bengkok. Seperti kalimat huda. Ini apa ini? Hah? Dia alif. Tapi ditulisnya seperti ya. Emang illah. Memiliki cacat. Memiliki sesuatu yang aneh padanya. Nanti akan dibahas pada babnya insyaAllah. Amina ya'manu iman. Amina ya'manu iman. Aman. Dalam keadaan aman. Dan amankan. Radiya wa yarda irda. Sadaqa yasduqu usduq. Ijtahada yastahidu ijtahid. Istaghfara yastaghfiru istaghfir. Amthilatun lil harf. Contoh-contoh huruf. Min. Yang artinya dari, ila artinya ke, an mengandung sekian makna, bisa bermakna tentang, bisa kadang-kadang bermakna dari juga, ala artinya di atas, illa kecuali, walakin tetapi, inna sesungguhnya, anna bahwasanya, bala tentunya, bal juga maknanya tetapi, qad saufa, qad artinya telah, saufa artinya akan. Hatta yang artinya hingga, lam yang artinya belum, la yang artinya tidak, lan ini saya terjemahkan dengan ringkas, karena nanti akan ada babnya, bahkan diterangkan makna-maknanya satu-satu insyaAllah, dengan lebih detail. Lan juga maknanya tidak akan, lau maknanya jika, lama artinya ketika, la'alla maknanya semoga, ma sering diartikan apa, la laita hampir sama maknanya, artinya tidak, in jika, thumma kemudian au atau. Taib ila huna. Sampai di sini ada pertanyaan? Enam. Kalau begitu, kita masuk pada pelajaran berikutnya. Alamatul isim. Alamatul isim. Tanda-tanda isim. Kita sudah tahu bahwa namanya kalimat ada tiga. Ya kan? Kita sudah fi'il, harf atau isim. Lihat tulisan di papan tulis. Fa, kemudian ya, kemudian sad, kemudian lam. Hah? Itu bisa faisal, berarti isim. Hah. Bisa juga fayasilu, berarti fi'il. Hah? Apa lagi? Fa-nya huruf. Apa tanda-tandanya? Harokat. Taib, ra, jim, dan lam. Isim? Kata siapa itu? Rajala. Rajala yurajil. Fi'il. Waduh, repot kalau gitu. Bagaimana kita tahu? Sekarang saya tanya, ini apa? Satu huruf, ra saja. Isim, fi'il atau harf? Harf. Semua salah. Masa harf? Kan sudah disebutkan harf itu ja'a lima'anan. Nah huruf ro apa artinya? Ada maknanya? Bukan. Ini fi'lu amrin. Fi'il amr. Ro. Dari kata apa? Hah? Ra'a. Yara. Ra. Melihat. Iya, melihat, sedang telah melihat, sedang melihat, lihatlah. Kenapa? Karena ra, asalnya dari ra, begitu. Tetapi, karena dia majzum, hudifa, dihapus huruf ilatnya sebagai jazmnya, sebagai tanda jazmnya. Ra, lihatlah. Baik, sekarang satu lagi huruf. Qi. Huruf apa isim apa fi'il? Harusnya enggak pakai harokat. Huruf apa isim? Apa harf? Manjib. Satu huruf stok saya tulis papan tulis qaf. Apa itu isim fi'il atau harf? Sama dengan ra. Itu fi'lu amrin fi'il amr. Dari kata apa? Waqa. Waqa. Yaqi. Qi. Kalian sering mengucapkannya tapi gak sadar. Kalian sering mengucapkannya tapi gak sadar. Sering mengucapkannya dalam doa kalian. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqi waqina adaban nar. Qi itu lindungilah. Waqa yaqi melindungi, sedang melindungi. Qi lindungilah. Waqina waw dan qi lindungilah kami. Waqina adzaban nar. Masa enggak tahu kalau itu fi'il. Padahal diucapkan tiap hari tiap doa. Waqina adzaban nar. Satu huruf ternyata dia isim. Ternyata dia fi'il. Baik. Maka perlu ada pembahasan berikutnya. Apa ciri-cirinya kalau dia fi'il? Apa ciri-cirinya kalau dia isim? Apa ciri-cirinya kalau dia harf? Ini yang akan dibahas sekarang. Bahwa kalimat bisa isim, bisa fi'il, bisa harf. Sudah kita terangkan masing-masingnya. Tetapi ketika kita membaca atau mendengar, kita bingung mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang harf, kalau tidak mengetahui tanda-tandanya. Karena ternyata satu huruf ra, ternyata dia fi'il, fi'il amr. Lihatlah. Qi juga ternyata fi'il, bukan huruf. Barakallahu fikum. Alamatul isim, satu-satu kita bahas. Pertama tanda-tanda isim dulu. Alamatul isim. Al-isim hamzahnya hamzatu waslin. Ini cara bacanya dulu sebelum masuk. Artinya hamzatu waslin bukan hamzah qata', bukan hamzah yang tegas. Hamzah ada dua. Kalau hamzah qata', itu biasanya kalau penulisannya mengikuti kaedah, ada hamzahnya. Alif ada hamzahnya di atasnya. Atau kalau kasro ada hamzahnya di bawahnya. Itu hamzah qata', hamzah tegas. Yang tidak akan bisa terhilangkan. Ya. Tetapi kalau hamzah wasl, biasanya tidak memakai kata hamzah ini. Kalau alifnya, alif wasl. Seperti alif lam, ar-rajul. Ketika kamu kasih waw di awalnya, war-rajul, alif ini hilang, tidak terbaca. Berarti hamzah wasl, itu ciri-cirinya. Nah, al-isim, ini hamzahnya hamzah wasl. Sehingga ketika masuk ba, hilang alif ini. Bismillah. Tidak dibaca bi-ismillah. Kenapa hamzah hamzah wasl? Bukan hamzah qata', bukan hamzah yang tegas. Baik. Alamatul isim. Alamat isim. Qala fal ismu yu'rafu. Isim bisa diketahui. Bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba' wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba' wat ta. Isim bisa dikenali dengan khafd, kasrah. Artinya fi'il enggak mungkin kasrah kecuali aridun. Kecuali tidak asli. Tadi sudah sebutkan qi. Ini enggak asli. Aslinya qi begitu. Dia terbawa ya yang kemudian mahdhuf sehingga dibacanya qi. Adapun fi'il pada hakikatnya tidak pernah kasrah. Nah, itu catat, ingat-ingat. Maka yang namanya isim bisa dimasuki khafad. Wa tanwin bisa dimasuki tanwin. Fathatain, domatain, kasratain. Seperti rajulun, rajulan, rajulin. Ja'a rajulun wa ra'aitu rajulan wa marartu birajulin. Lihat, masuk tanwin di dalamnya. Adapun fi'il dan harf enggak mungkin. Pernah dengar fi ada fathatainnya? Fin gitu atau fun, fan, enggak ada. Fi ya fi. Sejak dulu sampai hari ini enggak pernah berubah, fi selalu. Baik. Berarti kalau ada tanwinnya bisa dimasuki tanwin, maka itu jelas isim. Fi'il juga tidak pernah ada tanwin. Yaktubu apa pernah dikatakan dengan yaktubin? Enggak ada. Kataba juga enggak pernah katabun, katabin. Kataban, enggak ada. Berarti yang namanya isim yu'rafu, bisa dikenal dengan ciri-cirinya. Pertama bisa kasrah, kedua bisa tanwin, dan bisa dimasuki alif dan lam. Taib yang tadi, ro, bisa dimasuki al-ro, enggak bisa. Qi, bisa dikasih alif lam, enggak bisa. Abadan. Taib wa huruful khafad. Sekarang apa huruf-huruf yang bisa menjadikan dia kasrah? Ustaz, ciri-cirinya bisa kasrah. Tapi kalau Arabnya gundul gimana, Ustaz? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul. Ini kan kitabnya gundul. Dari mana kita tahu kalau itu kasrah? Gampang. Kita ketahui penyebab kasrahnya. Kalau ada fi titik. Ini kalimat yang kamu enggak paham ini. Ini apa ini huruf? Ini isim apa harf? Jelas isim. Kenapa? Karena ada fi. Ya. Fi kan mengasrahkan. Tidak mungkin mengasrahkan fi'il. Pasti mengasrahkan isim. Jayid. Fil baiti. Naam. Berarti bait isim. Apalagi ada lafal lamnya juga. Naam. Pernah dengar kalimat fi yaktubu? Hah? Pernah dengar? Atau fi qara'a? Nah, pernah dengar. Karena fi enggak masuk ke dalam fi'il. Berarti ciri-cirinya bisa dimasuki huruf-huruf khafad. Artinya bisa khafad, bisa tanwin, dan dukul alif lam. Khalas. Berarti berapa ciri-cirinya? Cuma tiga. Yu'raf bil khafadi wa tanwini wa dukuli alif lam. Bisa dikenal dengan khafad, dengan tanwin, dan dengan masuknya alif dan lam. Hanya saja huruf khafadnya ini yang kalian harus tahu. Huruf khafadnya disebutkan di sini, wa huruful khafdi hiya, huruf-huruf yang mengkasrahkan, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba. Berarti harus dihafalkan huruf-hurufnya. Kenapa? Karena kadang-kadang fi'il dimasuki huruf. Tapi bukan huruf khafad. Li. Liyaktuba. Atau kalau hum liyaktubu. Naam? Bisa juga dengan huruf yang lain. Berarti, apa huruf yang mengkhafadkan, yang mengkasrakan? Min wa ila. Wa an wa ala. Wa fi wa rubba. Wal ba'u wal kafu wal lam. Wa huruful qasam. Huruful qasam itu huruf-huruf untuk sumpah. Itu mengkasrakan. Apa saja sumpah itu hurufnya? Ada tiga. Huruf untuk sumpah, huruful qasam, ada tiga. Al-waw, al-ba'u, al-ta. Kalau kamu katakan wallahi, kenapa dia kasrah? Kenapa lafdul jalalah kasrah? Kenapa lafdul jalalahnya di sana maksur, makfud? Hah? Karena ada wawul qasam. Itu wawunya wawul qasam. Ya. Kalau bukan wawul qasam, tidak mengkasrahkan. Ya. Wallahu kada wa kada. Atau wallaha as'alu. Tapi ini dikatakan wallahi. Ya. Kok kasrah lafzul jalalahnya? Iya, karena wawunya wawul qasam. Demikian pula ba. Wabillahi. Billah. Billahi alaik. Atau ta. Tallahi. Tabta'u tadkuru Yusuf. Tallah. Disebutkan tallahi. Itu juga sumpah. Bahkan kadang-kadang karena mubalaghah. Karena berlebihan dalam sumpah. Menyebutkan tiga-tiganya. Wabillahi. Wawallahi. Watallahi. Enam. Ini baru matanya saja. Kita akan terangkan insyaAllah pada daras berikutnya insyaAllah. Tentang alamatul isim. Tanda-tanda isim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.